Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman kathira, amma ba'd. Tayyib, di sini ada pertanyaan ya ikhwan, Ustaz, apa maksud dari ayat 219 surat Al-Baqarah masalah khamr dan judi yang ada manfaatnya bagi manusia? Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u lin-nas wa itsmuhuma akbar min naf'ihima. Maksud daripada ayat ini adalah fi awalil amr. Sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama bahwasanya tahrimul khamr ala thalathi marahil. Al-khamr di dalam Islam melewati tiga tahapan. Tahapan yang pertama adalah al-ibahah. Tahapan yang pertama adalah al-ibahah. Boleh. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan wa min thamaratin nakhili. Apa ayatnya ya ikhwan? Min thamaratin nakhili. Thamaratin nakhili. Tattakhidhuna minhu sakaran wa rizqan hasanah. Allah mengatakan demikian. Ada ayat sebelumnya, anda lupa ya ikhwan. Allah menerangkan bahwasanya bisa aja menjadikan atau mengkait dari thamaratin nakhil, yakni khamr tadi ini, sebagai rezeki yang halal. Ini yang pertama, at-tahlil, halal. Kemudian marhalah yang kedua adalah marhalah, atau empat marhalah diterangkan oleh para ulama. Marhalah yang kedua adalah marhalah at-takhir. At-takhir, tetapi sungguhnya bagi orang yang akil tentunya dia akan meninggalkannya. Yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka bertanya kepadamu tentang khamr dan maisir. Qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Allah mengatakan dosanya besar, tapi dari sisi lain ada manfaat. Manfaatnya apa? Orang banyak yang jual khamr dapat duit. Banyak orang yang minum khamr jadi pemberani. Tadinya takut, setelah minum khamr jadi pemberani. Walaupun dimasukkan got gak peduli, karena beraninya. Tetapi sebagai orang yang berakal, dia mesti memilih meninggalkan, karena Allah mengatakan wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima. Bahayanya ataupun dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Orang yang berakal akan memilih meninggalkannya. Kemudian yang ketiga, marhalah yang ketiga adalah yang diistilahkan dengan at-tawthi'atu ala tahrim. Awal atau muqaddimah pengharaman, tetapi tidak secara mutlak. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus salata wa antum sukara. Lihat, mulai ada tawthi'ah muqaddimah, mau dilarang. Hanya saja dalam waktu-waktu tertentu. Jangan kalian mendekati atau melakukan salat dalam keadaan kalian mabuk. Artinya orang minum mesti berpikiran berarti harus minum ba'dal isya. Diperkirakan subuh sudah hilang. Minum ba'dal fajr diperkirakan zuhur hilang. Tapi kalau bainal asr wal maghrib wa bainal maghrib wal isya, kemungkinan kecil hilang bau mulutnya. Salat samping kiri kanan nyium bau khamr. Allah mengatakan la taqrabus shalah, artinya boleh kalian minum, tetapi jangan sampai kalian salat dalam keadaan mabuk. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan syafiyah. Wahai Allah, berikanlah keterangan kepada kami tentang khamr dengan sejelas-jelasnya. Sampai Allah azza wa jalla menurunkan ayat yang keempat, yakni tahriman mutlaqan. Pengharaman secara mutlak. Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitani fajtanibuh. Lihat, turun ayat. Tidak ada lagi. Tidak ada lagi jauhi khamr waktu salat, jauhi mabuk waktu salat, tidak ada. Fajtanibu amalan syaitan, jauhi. Hadam. Turun kemudian ayat ini, dan haram sudah khamr. Fahadawa, yang ditanyakan di sini tentang masalah manfaat khamr. Dengan empat marhala ini selesai, tidak ada masalah. Kemudian di sini juga ada pertanyaan ya, akhwan, apakah masalah apa? Nah, masalah judinya. Sama ya, manfaat duniawi. Ada orang dapat duit dari judi enggak? Ada. Kalau ditanyakan kul fihi ma'ithmun kabirun wa manafi'u lin-nas, artinya manfaat duniawi, bukan manfaat dini. Sekarang kita lihat banyak orang yang berjudi kaya, dapat duit. Banyak orang yang merampok dapat duit, dapat manfaat ulala, manfaat dia. Tapi manfaat apa? Manfaat duniawi. Di akhirat jelas akan dihukum dan akan dikisah oleh Allah Azza wa Jal. Jadi itu maksudnya kalau bicara masalah judi, masalah ini manfaat, manfaat duniawi. Manfaat duniawi dan manfaat yang haram. Karena yang namanya rezeki ya ikhwan, tidak hanya terbatas di dalam yang halal. Tidak hanya, jangan dipahamkan bahwa yang namanya rezeki itu adalah hanya terbatas dalam yang halal. Lah ya akhi. Orang minum khamr, cari khamr kemudian dapat rezeki walala. Dapat dia. Dapat rezeki. Rezeki yang mana? Rezeki yang haram. Dapat rezeki. Fahadah huwa. Tayyib. Kul ara'aytum ma ja'alallahu lakum min rizqin faja'altum minhu haraman wa halalan. Fana'am, Allah Azza wa Jalla memberikan rezeki kepada mereka, kemudian dijadikan ada yang halal, ada yang haram. Fahadah huwa ya khuan. Tayyib, ada pertanyaan lagi di sini ya ikhwan, apakah bersiwak sebelum takbiratul ihram dalam salat amalan sunnah? Amalan sunnah bersiwak sebelum takbiratul ihram. Bukan masalah sebelum takbiratul ihram apakah sunnah atau enggak. Pertanyaannya masalah takbiratul ihram. Kalau ketika mau berwudu atau ketika mau melakukan salat, nah, sunnah. Tetapi apa sebelum takbiratul ihram kemudian disunahkan untuk bersiwak? Wallahu a'lam bissawab. Yang jelas sebelum salat, bukan sebelum takbiratul ihram. Dan juga ya ikhwan, yang harus ditambah juga sebagian orang dianggapnya yang namanya siwak itu akhirnya dia mengamalkan sunnah tapi kelihatan kotor. Yang namanya siwak ya akhi, kamu gimana layaknya habis gosok gigi gimana? Sikat giginya, dicuci walala? Dicuci. Ada orang yang siwaknya selama satu abad gak pernah dicuci. Kerap gosok giginya, taruh di saku. Nanti kapan lagi sholat, ambil lagi, gosok lagi. Ambil lagi, gosok lagi. Ya akhi, apa maksudnya kamu bersiwak? Maksudnya bersiwak itu adalah membersihkan kotoran. Lah kalau caranya seperti ini, artinya bukan, seakan-akan bukan mengamalkan sunnah tapi ngejek. Pernah kita kisahkan ya ikhwan, waktu sebelum kiaman, waktu kita di Degolan dulu di Yogyakarta mondok di Masjid Al-Ijtihad, kompleksnya Jamaatut Tabligh. Di tempat wudunya siwaknya mungkin setengah meter mungkin panjangnya. Ditaruh tempat wudu. Datang orang satu sebelum wudu ambil dua tangan siwakannya karena panjangnya itu. Datang lagi, ambil lagi, dicuci, taruh lagi. Datang lagi. Anak yang lihatnya ajib. Orang yang seperti ini masakin. Bukan menyodorkan sunnah kepada umat, tetapi justru orang melihatnya kotor. Jangankan orang yang tidak terbiasa dengan sunnah, kita yang terbiasa aja, yang terbiasa dari pondok, dari ma'had dengan sunnah, ngelihat seperti itu aja rasanya. Seperti itu aja rasanya. Jijit rasanya, geli kita ngelihat ini. Bagaimana dengan orang yang tidak terbiasa dengan sunnah? Kah Islam kok seperti ini? Aneh kita. Di Damaj, waktu kita di Damaj belajar, di sana maklum banyak teman-teman kita yang dari Perancis, yang dari Amerika, yang dari Inggris, yang dari Rusia. Kita sempat tanya sama mereka, kalau dari ikhwan, dari salafiyin, dari siapa saja masuk ke sana, Perancis, kemudian Rusia, enggak boleh. Enggak diizinkan, enggak dikasih visa. Tapi kalau mereka jamaah tabligh dikasih. Kok bisa aneh dikasih seperti itu? Kita tanya sama ikhwah yang dari Rusia, yang dari ini, kenapa kok seperti ini mereka kok diizinkan begitu gampangnya? Katanya karena di sana hukumah memanfaatkan. Ada manfaat yang didapatkan oleh hukumah, pemerintah Rusia ataupun Perancis dipertontonkan kepada masyarakat kufar, tutuliat Islam itu jorok-jorok kayak gitu. Kesana kemari pakai sorban putih, pakai imamah, pakai jubah, mikul kompor, mikul tikar, tuh Islam kayak gitu katanya. Itu yang dimanfaatkan katanya. Nah, bilang ajib gitu. Pantasan kalau mereka dibebaskan. Kalau mereka dibebaskan, dan memang ya akhi, pantas aja di mana-mana, hatta di Indonesia, di mana-mana masjid kasihan, kadang-kadang diusir. Baru masuk 2 hari diusir. Gimana enggak diusir? Masjid mendadak sekelilingnya itu sempak, baju dalam, kadang-kadang bawa perempuan lagi, buat BH dapat dijemur di masjid, ya pantas diusir. Masjid tempat zikrullah, diagungkan, dimuliakan. Tahu-tahu mendadak jadi untuk masak, untuk ini, enggak boleh seperti ini, akhi. Ini tidak mengagungkan syairullah. Fahadha huwa. Bukan masalah bersiwak sebelum wudu dan langsung dicuci. Thayyib, dalam meluruskan shaf pada salat jamaah, apakah tidak dari sebelah tengah karena makmum yang di belakang imam persis akan thayyib. Al-muhim ya akhi, masalah dari sebelah tengah dari mana? Naam, sunnahnya dari tengah. Tetapi tentunya semuanya memerlukan ta'awun, dan alhamdulillah kita di masjid ini begitu cepat. Sebelum imam meluruskan sudah lurus duluan shofnya. Sudah lurus duluan dan rapat duluan shofnya. Kita merasakan nikmat. Bedakan tatkala keluar dari masjid-masjid yang sudah terbiasa dengan sunnah, kemudian sholat di masjid awam. Kamu berusaha menempelkan, merapatkan shaf, kamu geser, dia geser lagi. Kamu dekati dia, geser lagi. Orang mau sholat kok sesak-sakan katanya. Fana'am. Al-muhim Allahumma musta'an. Fahadahu ya ikhwan, masalah meluruskan shaf. Tayyib. Kita ambil sedikit ya ikhwan dari tafsir Ibn Katsir. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى وفي مسند الإمام أحمد عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا ذر تعوذ بالله من شياطين الإنس والجن. وهي أبو ذر, berlindunglah engkau kepada Allah dari syaitan, jin dan manusia. فقلتُ أول الإنس شياطين, saya pun bertanya wahai Rasulullah, apakah ada syaitan dari jenis manusia? قال نعم, kata Rasulullah, iya, ada syaitan dari manusia. Wa fi sahihi Muslimin, menunjukkan bahwa syaitan terdiri dari manusia maupun jin atau bahkan hewan. Wa fi sahihi Muslimin an Abi Dzarrin aidan qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u as-salata al-mar'atu wal-himar wal-kalbul aswad, memutus salat seseorang wanita, himar dan anjing hitam. Diperselisihkan oleh para ulama, apakah yang dimaksud memutus pahalanya atau memutus sholatnya secara mutlak, yakni membatalkan sholatnya. Yang akrab adalah sholatnya batal. Lewatnya seorang wanita di hadapan kita sedang sholat yang sudah baligh adalah membatalkan sholat. Atau himar atau anjing hitam. Atau anjing hitam. Lain lagi kalau dalam keadaan darurat ya akhi. Kalau kita berbicara, bedakan kalau dalam keadaan darurat. sekarang kamu sholat di Masjidil Haram, apalagi kalau sedang musim haji, apalagi jamaah haji Indonesia, pakai kerudungnya putih, orang Saudi pakai imamahnya putih, sampai ada teman-teman kita yang dari Yaman, santai aja sholat, kiranya orang Saudi sama-sama putih, ternyata setelah sholat orang Indonesia, perempuan orang Indonesia ternyata. Mau apa lagi kalau sudah seperti itu? Fattakullaha mastata'tum. Kamu mau menghalangi orang yang lewat di hadapanmu, enggak ada kerjaanmu kecuali menghalangi orang, toh sudah. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Gitu aja tangannya ke depan terus akhirnya. Al-muhim fattakullaha mastata'tum. Cari tempat yang aman. Kalau enggak ada lagi mau apa? Thayyib. Artinya berarti di sini ya ikhwan, hadis ini dalil yang menunjukkan bahwasanya syaitan bisa jadi dari jenis jin, manusia ataupun hewan. Dalilnya hadis siapa tadi ya ikhwan? Hadis Abu Dzar di dalam Sahih Muslim. Yaqta'u as-salata al-mar'atu wal-himar wal-kalbul aswad. Faqultu ya Rasulullah, ma balul kalbil aswadi min al-ahmuri wal-asfar? Wahai Rasulullah, apa hubungannya antara anjing hitam dengan al-ahmur, yani himar wal-asfar? Yani al-asfar maksudnya wanita. Faqala al-kalbul aswadu syaitanun. Anjing hitam adalah syaitan. Anjing hitam adalah syaitan. Waqala ibn Wahab akhbarani Hisham ibn Sa'ad an Zaid ibn Aslam an abihi anna Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu rakiba birdaunan. Faja'ala yatabakhtar bih. Beliau pernah menumpangi al-birdaun. Kendaraan, jenis binatang. Kemudian yatabakhtar. Bangga, sombong rupanya. Binatang pun merasa sombong karena ditumpangi Amirul Mukminin. Ditumpangi oleh Umar bin Khattab Amirul Mukminin sehingga dia pun yatabakhtar. Faja'ala yadribuhu fala yazdadu illa tabakhturan. Umar bin Khattab kemudian memukulnya dan tidak bertambah kecuali tambah gaya binatangnya ini tadi. Tambah sombong, bergaya. Fanazal an, maka Umar bin Khattab pun turun. Waqala ma hamaltumuni illa ala syaitan. Kata Umar, kalian membawa saya di atas syaitan. Artinya syaitan, seperti yang kemarin kita jelaskan, binatang, hewan, jin, kalau sudah keluar dari tabiat kebiasaan binatang, syaitan. Kalau sudah keluar dari tabiat kebiasaan manusia, syaitan. Qala ma nazaltu anhu hatta ankartu nafsi. Saya tidak turun kecuali saya merasa tidak, ya ini kurang-kurang enak dirinya, merasakan kurang enak. Isnaduhu sahihun warrajimu fa'ilun bima'na maf'ul. Kata Imam Ibnu Katsir, dan rajim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, rajim adalah fa'il bima'na maf'ul, ay innahu marjumun matrudun anil khairi kullih. Ya ini syaitan dijauhkan dari segala kebaikan, itu namanya syaitan. Ar-rajim marjum matrud. طيب كما قال تعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين. Dan kami telah menjadikan atau menghiasi langit dunia dengan bintang-bintang dan kami jadikan sebagai pelempar para syaitan. وقال تعالى إن زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد. Apa marid ya ikhwan? Syaitan marid. Al-marid adalah al-mutamarrid, orang yang membangkang, yang tidak mau tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian teman kita yang baru belajar bahasa Arab tanya, "Mana temanmu? Marid." Mau ngomong marid, sakit, ngomongnya marid. Ala lugat Jawa. Bahasanya bahasa Arab tapi logatnya Jawa. Marid. Nanti ngomong na'am, na'am. Ngomong la'nya juga nanti gitu. Ulah. Bahasa Arab tapi logatnya logat Jawa. Marid, bedakan ya, akhi. Naam. Naam. Khata ya, akhi. Jangan merusak bahasa Arab. Jangan merusak bahasa Arab. Bahasa Arab. Hadha huwa ya, akhwan. Marid, bedakan antara marid dengan marid. Marid artinya al-mutamarrid. Kalau marid artinya sakit, wajar sakit dari Allah Subhanahu wa taala, takdir Allah. Kalau marid artinya dari dia sendiri mutamarrid, artinya membangkang dan tidak mau tunduk, tidak mau diatur dan tidak mau tunduk kepada syariat. Ya lebih berat dibilang marid. Fulan marid, ha? Saya marid. Awas saya. Fadhu ya kan. Naam. Ada teman-teman kita di Yaman sudah biasa. Teman kita ada teman orang Yaman, sahibul maktabah penjual kitab, namanya Yasir. Ada teman kita manggil dia. Ala panggilan Indonesia, Sir. Jawaban ana jalis. Sir, kam hadha? Ana jalis ya akhi. Sir artinya apa? Jalan, pergi. Dijawab oleh dia, ana enggak mau jalan, mau duduk. Saya duduk. Sir, kam hadha kitab? Ana jalis, ma ana sair. Ana enggak mau jalan, ana duduk. Rusak. Bahasa kita kadang kalau udah di apa namanya, di bahasa Arab, kalau dibawa ke logah Indonesia jadi rusak seringnya. Jadi rusak. Fahadahu. Haya-haya kit katanya. Malu-malu kucing. Dibilang haya-haya kit. Yang bahasanya terlalu lugu seperti ini ya, ikhwan, Ma'had Solo. Apa namanya? Guntur. Guntur apa gontor? Gontor ya. Naam. Gontor bahasanya kayak guntur gitu. Bahasanya bahasa Arab tapi hadawah. Logatnya logat Jawa. Sehingga kalau bercakap, berdialog dengan orang Arab gak paham. Berdialog dengan orang Arab gak paham. Merusak. Al-mimadah wa ya khuan. Al-marid. La yasamma'una ilal mala'il a'la wa yukzafuna min kulli janib duhura walahum azabu wasib illa man khatifal khatfat fa'atbahu shihabun thaqib. وقال تعالى ولقد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين إلى غير ذلك من الآيات وقيل رجيم بمعنى راجم لأنه يرجم الناس بالوساوس والربائث والأول أشهر وأصح. Ada dua makna الرجيم. Makna yang pertama رجيم adalah المرجوم المترود من الخير, yang dijauhkan dari kebaikan. Makna yang kedua adalah rajim, li'annahu yarjumun nas bil wasawis, karena selalu membisikkan, melemparkan orang dengan berbagai macam wiswas. Makna yang pertama kata Al-Imam Ibnu Katsir lebih sahih, tetapi sungguhnya makna yang kedua juga enggak bisa dikatakan jauh, karena memang syaitan kerjaannya seperti itu. Al-muhim tidak ada lain kecuali nas'alullah azza wa jalla an yu'idzana minasyaitan. Di sini ada pengumuman ya ikhwan dari panitia salat Id, diberitahukan kepada ikhwan semua diharapkan ta'awunnya pada malam Idul Fitri untuk persiapan pembuatan soft dan lain-lain waktu pukul 10 malam, tempat lapangan SMKN 1 Tegal. Insyaallah ikhwan sudah dengar semuanya. Dan juga ada pengumuman dari ana, diharapkan ta'awun dari ikhwan supaya bagaimana caranya supaya dipasang kipas angin khusus di sini untuk imam. Dulu ada kipas angin di sana, enggak tahu siapa yang nyopet yang rambut diambil. Katanya ganggu mik. Cuman ya ikhwan, yang paling terasa sekali kalau tarawih sama Jumat. Setelah khutbah Jumat keringatan, salat enggak konsentrasi. Salat rasanya pinginnya gini terus udah. Panas. Fa insyaallah ikhwan, bagaimana caranya dipasang kipas angin, walaupun kipas angin yang kecil, pokoknya tidak tahu sudah caranya gimana. Ikhwan yang faham lebih tahu caranya bagaimana. Al-muhim ada kipas angin khusus untuk imam, khusus untuk imam. Apalagi mungkin ada tamu yang kadang mungkin datang ke sini, kita undang khutbah atau ini. Yang jelas tidak cukup kipas angin yang sini sama yang sana, khusus untuk imam yang di sini sama yang khatib. Paling terasa kalau taraweh dan kalau Jumat, paling terasa itu. Fa Allahul muwaffiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.